Bismillah. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ba'd. قال رحمه الله قوله تعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله ومنكم من يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قال الشيخ هذا تزهيد منه سبحانه لعباده. Cara Allah membuat zuhud hamba-hambanya fil hayati dunia, terhadap kehidupan dunia, tidak merasa yakni bergantung kepada kehidupan dunia tersebut, tidak terlalu berambisi kepada kehidupan dunia tersebut. Bi akhbarihim, Allah dengan menerangkan kepada mereka an hakikati amriha, tentang hakikat dunia itu. Jadi Allah sendiri, Allah yang menciptakan dunia, Allah yang menciptakan akhirat, menerangkan kepada kita tentang keadaan dunia tersebut. Biasanya ayat-ayat yang seperti ini seringnya ada ini di dalam surat-surat yang diturunkan sebelum hijrah. Tapi ini surat yang telah diturunkan setelah hijrah, Allah masih menyebutkan tentang perihal dunia. Di annaha la'ibun wa lahu, bahwa dunia itu adalah la'ib dan lahu, permainan. Ini artinya main-main dan hal-hal yang sia-sia, kelalaian. Laibun fil abdan walahun fil qulub. Laib ini terkait kaitannya dengan fisik. Ini badan itu yang dibawa kepada hal-hal yang yakni mungkin menyebut dia senang ataupun yang rugi. Walahun fil qulub, kesia-siaan, kehampaan ataupun hal-hal yang membuat hati itu tidak ingat kepada Allah. Fala yazalu al-'abdu lahiyan fi malihi wa auladihi wa zinatihi wa lizzatihi min an-nisaa' wal ma'akil wal masharib wal masakin wal majalis wal manazir war riyasat. Maka kita senantiasa tidak akan pernah berhenti kita itu dalam keadaan lahiyan, sia-sia, ya, ataupun lalai terkait dengan urusan harta. Nah, bukan lalai melalaikan hartanya, tapi karena disibukkan dengan urusan harta, kita jadi lalai, lupa dengan tujuan hidup, lupa dengan Allah, lupa dengan amalan-amalan lain-lain yang lebih bernilai. Wa auladihi, juga dengan karena anak-anak. Teringat bagaimana yang lebih mementingkan urusan anak, apalagi ketika mereka sakit. Nah, wazinatihi, dan semua perhiasan di dunia. Walizzatihi minan nisa, dan juga senantiasa dalam keadaan lahian filizzatihi minan nisa, dalam kelezatan-kelezatan urusan dunia tersebut, baik itu dalam urusan wanita, istri-istri, ma'akil, makanan-makanan, minuman-minuman, tempat-tempat tinggal, majelis-majelis pertemuan, dan wal manazir, pemandangan-pemandangan, ya, wariasat, senantiasa kita lah yang disibukkan oleh hal-hal tersebut. Bahkan bukan jadi apa, bahkan dengan kadang-kadang jadi dengan sengaja mencari yang demikian. Nah, wariasat dan kedudukan-kedudukan. Peringatan juga buat orang yang berambisi terhadap kepemimpinan, kedudukan. Qala la'iban fi kulli amalin la fa'idata fihi. Dan hamba tersebut, yakni kita, akan senantiasa dalam keadaan la'ib, bermain-main di dalam setiap tindakan, dalam setiap perbuatan yang tidak ada faedahnya. Artinya dengan harta, anak, kemudian perhiasan-perhiasan dunia, kesenangan-kesenangan, baik itu apa namanya, ma'akilnya, masyaribnya, dan tempat-tempat tinggal. Nah, kita disibukkan dengan hal-hal ini sehingga sering lupa dengan akhirat, sering lupa dengan Allah, sering lupa dengan zikir, sibuk dengan berpikir tentang terkait dengan urusan harta yang belum punya, mungkin bagaimana cara punya supaya dapatkan harta tersebut. Begitu pula dengan tempat-tempat tinggal, ya, manazir, pemandangan-pemandangan yang sering, ya, yang kita diam. Nah, entah dengan cara mungkin ya, seperti piknik, ya. Padahal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW atau yang diperintahkan oleh Allah, fasiru fil ardi, itu bukan artinya mungkin apa namanya sengaja kita ke tempat-tempat piknik melihat. Rasulullah menyebutkan rihlatu ummati al-jihad. Balari dengan Aisyah, menghibur, itu bukan dalam piknik, bukan dalam tamasya, ya, dalam jihad, dalam konteks ketika Rasulullah jihad bersama para sahabat, dalam perjalanan pulang, Rasulullah perintahkan para sahabat berjalan di depan beliau dengan Aisyah, membalari, seperti disebutkan sebagian ahli sejarah. Contoh hal yang seperti ini bahkan kita pun diingatkan, la tusaddu rihal illa ila salasati masajid. Ya, tidak boleh untuk bepergian safar kecuali apa? Kepada 3 masjid. Dan untuk hal-hal yang mungkin jihad fisabilillah, dagang, ya. Kalau dagang itu kan memang kalau niatnya memang sekedar berdagang, ya sia-sia. Nah, tapi ketika dia mungkin bekerja di tempat lain untuk apa namanya menghidupi, artinya cari maisha untuk dia dapatkan apa namanya menjaga hormatannya, keluarganya, nah, ini bahkan juga termasuk dalam keadaan amal yang mulia, tidak semata-mata kemudian untuk sekedar berdagang. Qala bal huwa da'irun bainal bithalah wal ghaflah wal ma'asi. Bahkan hamba tersebut kita, ini yang selalu kita alami. Ima dalam keadaan kita itu batalah, dia nganggur, tidak punya pekerjaan, lalai, atau dalam keadaan aktif tapi dalam bentuk maksiat, kelalaian ataupun meninggalkan hal-hal yang bermanfaat, jauh lebih bermanfaat. Bahkan juga naudzubillah sampai melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, baik itu berada di rumah ataupun berada di luar rumah. Nah, disibukkan karena dunia, urusan-urusan dunia tersebut. Hatta tastakmila dunia wayahduruhu ajaluhu. Sampai dunia itu lengkap dia dapatkan. Artinya cukup sebatas sebagaimana yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan oleh Allah, dan dia datangnya ajal kematiannya, seperti disebutkan oleh Rasulullah, diingatkan kita bahwa tidaklah satu jiwa itu mati melainkan rezekinya sudah pasti tercukupi. Artinya kita itu mati dalam keadaan memang rezeki kita itu sebaik yang sudah sempurna, semua urusan dunia kita ditutup dengan urusan dunia tersebut, dengan urusan kematian. Jadi seberapapun dia ini berjuang, berupaya, ya, itu sudah diingatkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa namanya? Man kana yuridu hayata dunya wa zinataha wa fi ilaiha. Dia dicukupkan, bahkan dalam surat yang lain, dalam ayat yang lain Allah menyebutkan Allah berikan dunia itu, ya, untuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah sesuai dengan kadar yang ditentukan oleh Allah. Nah, maka di sini diisyaratkan juga, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingat apa yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dunia ini juga tentang akhirat. Ketika seorang itu disibukkan betul-betul menjadi tujuan hidupnya adalah dunia, dia akan kepayahan untuk mengejar dunia itu, dan dia tidak dapatkan kecuali yang telah ditentukan oleh Allah. Tapi ketika dia bekerja ataupun berbuat, walaupun dia mencari urusan dunia, dalam arti mencari penghidupan di dunia, berusaha dengan jualan ataupun pekerjaan yang lainnya untuk mencari nafkah, untuk mencari harta, tapi bukan karena tujuan itu, ataupun ini dalam urusan dunia yang lainnya, istri, anak, bukan untuk urusannya ini menjadikan itu sebagai apa namanya tujuan hidupnya, maka Allah jadikan rasa kaya di dalam hatinya, dan justru dunia yang datang kepada dia dalam keadaan dia tidak menghendaki dunia tersebut, dalam keadaan dunia pun juga tidak suka kepadanya. Qala rahimahullah, fa idza hadhihi al-umur qad wallat wa farat. Nah, ketika kita dalam keadaan seperti itu disibukkan, lalaikan dengan harta, anak, tempat tinggal, kendaraan ataupun yang lainnya, ternyata hal-hal tersebut telah berpaling dan meninggalkan kita, telah berlalu. Walam yasulil abdu minha ala ta'ib. Ternyata ini kita tidak mendapatkan dari dunia itu hal-hal yang ala ta'ib, yang berfaedah, bermanfaat. Bal qad tabayyana lahu khusranuhu, bahkan jelas baginya dia mendapatkan kerugiannya. Wa hirmanuhu, keterhalangannya, artinya terhalang dia dari hal-hal yang bermanfaat, yang lahu ta'il, yang mempunyai yani faedah untuk dia dan dunianya. Wa hadara adabah, dan ternyata dia didatangi oleh melihat adab yang akan dipersiapkan untuknya. Fahada mujibun lil'akil az-zuhdu fiha. Ini menjadi dorongan bagi orang-orang yang berakal untuk zuhud terhadap dunia. Bukan artinya dia berhenti mencari dunia, tapi tidak menjadikannya sebagai tumpuan, tidak menjadikannya sebagai yakni acuan, tidak dia yakni artinya berambisi dengan dunia itu sehingga segala-galanya dia jadikan apa? Urusan ukurannya itu adalah urusan dunia. Apakah itu ketenaran, kedudukan, ya, harta, pangkat, jumlah pengikut, ya, rakyat dan anggota yang banyak, bukan jadi ukurannya. Wa adam ar-raghbah fiha, dan supaya kita tidak punya rasa cinta suka kepada dunia. Wal ihtimam bi sya'niha, dan sibuk memikirkan kepentingan dunia, urusan dunia. Hanya itu ya. Nah, bukan dari sini ar-raghbah di sini kita tidak artinya kemudian menghalangi kita untuk mencari maisha, tidak. Nah, qala wa innamal ladzi yanbaghi, yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba, ayyahtamma bihi ma dzakarahu bi qaulihi. Ini yang menjadi pikiran, yang menjadi renungan atau bahkan jadi kepentingan yang selalu jadi menyibukkan dia, menyibukkan kita. Itu apa yang disebutkan oleh Allah dengan firman-Nya, wa in tu'minu wa tattaqu. Yani kalau kamu beriman dan bertakwa, wa in tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa taqumu bi taqwa allati hiya min lawazimil iman wa muqtadayatihi wa hiya al-amal bi mardatihi ala ad-dawam ma'a tarki ma'asihi fa hadha alladhi yanfa'ul 'abda wa huwa alladhi yanbaghi an yatanafasa fihi wa tabdhula al-himam wa tubdala al-himamu wa al-amal fi talabihi. Nah, ini yang seharusnya kita pikirkan, yang jadi artinya yang selalu kita apa namanya kita hadirkan, kita upayakan, yaitu beriman kepada Allah dengan semua yang terkait dengan keimanan kepada Allah tersebut. Karena dia karena kurangnya keimanan kepada Allah, sehingga kurangnya dalam hal rububiyah lebih-lebih. Ini yang sering membuat kita, bahkan antara sesama kita, sama-sama punya usaha yang sama, pekerjaan yang sama, kadang-kadang merasa tersaingi oleh yang lainnya, ya, tersaingi oleh yang lain karena kurangnya keyakinan kepada Allah, kurang lemah imannya, luntur imannya. Kenapa? Disibukkan dengan jadi tolak ukur itu menjadi acuannya apa? Dunia. Sehingga ketika berjajar mungkin dia bersama dengan saudaranya, dengan temannya, sama-sama jualan yang sama, itu merasa dia tersaingi. Ya, merasa dia yang temannya ini, saudaranya mengambil pelanggannya atau dan seterusnya. Ini itu yang terjadi kebanyakan kaum muslimin, ya, dan manusia pada umumnya. Wa malaikatihi, beriman kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, bahkan juga termasuk beriman kepada takdir. Ini tidak, walaupun tidak sering dari disebutkan oleh para ulama, itu terkait dengan beriman kepada Allah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, semua telah ditentukan oleh Allah. Ya, rizki yang diberikan, ya, bagian harta yang ditentukan buat individu manusia, itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua dengan takdirnya. Wa taqumu, dan kemudian kamu menjalankan ketakwaan kepada Allah, yang itu merupakan konsekuensi dari keimanan. Artinya orang yang betul beriman kepada Allah, kenal dia kepada Allah, yakin dia kepada Allah, itulah yang bisa bertakwa kepada Allah. Dia akan menyadari bahwa Allah maha melihat, maha mengetahui, maha mendengar ucapan-ucapan dan perbuatannya, bahkan niat-niat dan rencana-rencana yang ada muncul di dalam hatinya, dan Allah yang mengatur semuanya, membagi rezeki. Nah, itu membuat dia senantiasa berhati-hati, waspada dengan karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia berusaha untuk tidak kedapatan oleh Allah, terlihat oleh Allah dalam perbuatan-perbuatan ataupun usaha-usaha yang tidak Allah sukai. Makanya dikatakan oleh para ulama kita, mereka yang terjatuh di dalam perbuatan-perbuatan yang haram, ghish, menipu dalam jual beli, najas ataupun yang lainnya, kecurangan-kecurangan di dalam bermuamalah itu, ya, untuk mendapatkan yang banyak, karena dia apa? Su'udzon kepada Allah. Dari mana su'udzon kepada Allah ini? Karena tidak beriman kepada Allah. Ya, tidak beriman kepada Allah, enggak yakin bahwa Allah akan memberikan dia yang halal, yang baik, ya, mencukupi dia. Sehingga dia berusaha untuk mencari rezeki tambahan, kelebihan, tapi dengan cara yang tidak benar. Nah, qala rahimahullah wa muqtadayatihi, dan itu takwa itu merupakan tuntutan dari keimanan tersebut. Wahya al-amal, yang diwujudkan dalam bentuk amal, bimardati, berbuat hal-hal yang diridhai oleh Allah, alad dawam. Jadi dalam keadaan artinya ajak terus menerus, continue, ma'atarki ma'asihi, dibarengi dengan upayanya meninggalkan maksiat. Kalau dia nanti beramal mengerjakan apa yang diridhai oleh Allah, tapi juga maksiat, ini khawatir, ya, kadang-kadang maksiat itu justru bisa meruntuhkan, menghabiskan amalan tadi. Mungkin karena ucapan, ya, dia misalnya berbuat apa yang diridhai Allah, sedekah, tapi diikuti dengan manan, nyebut-nyebut, ungkit-ungkit, apa jadinya? Batal, gugur sedekah yang dia lakukan, rusak amalan dia tadi. Fahadhal ladzi yanfa'u 'abda, maka itulah yang bermanfaat bagi seorang. Kayak ketika diingatkan oleh para ulama kita, ya, siapapun yang mencintai segala sesuatu selain Allah, pasti dia ditimpa 3 penderitaan. Apa dalam urusan apa selain Allah? Ya, urusan dunia, urusan makhluk. Dia akan disibukkan, menjadikan beban pikiran ketika dia belum mendapatkannya. Jadi beban pikirannya setelah dia mendapatkannya, bagaimana mengembangkannya, bagaimana menjaganya. Dan lebih berat lagi penderitaan itu ketika yang dia cari itu, segala sesuatu selain Allah itu, hilang. Nah, apa saja? Apakah itu ketenaran? Apakah itu kemasyhuran, kedudukan, kekayaan? Ya. Nah, qala rahimallahu wa huwa alladhi yanbaghi an yatanafasa fihi. Inilah yang seharusnya kita itu berlomba di dalamnya, bersaing dalam urusan hal-hal yang bagaimana dia bisa dia ini jauh meninggalkan maksiat. Kenapa saudaranya bisa terjaga dirinya dari kemaksiatan, kenapa dia tidak? Kenapa kita tidak? Kenapa dia mampu untuk taat kepada Allah dawam walaupun sedikit? Kita lihat mungkin sedekahnya sedikit, ya amalannya sedikit, tapi terus. Nah, kenapa kita tidak mampu? Yang jangankan yang besar, yang kecil seperti itu saja kita tidak mampu. Ini yang mestinya kita tahan nafas. Dan mereka para salaf itu kadang-kadang sedih, ya kecewa, menyesal dia kenapa kok saudaranya lebih mampu, ya mendahului dia di dalam kebaikan. Walnam, watabudulan zimam, watubdalan zimam walamal fitolabi. Dan betul-betul nam perhatian, ya keseriusan, pikiran dan tindakan itu dicurahkan untuk mengejar kebaikan-kebaikan yang disebutkan oleh beliau ini. Qala rahimahullahu wa huwa maqsulullahi min ibadihi rahmatan bihim wa lutfan. Inilah yang menjadi tujuan Allah dari hamba-hambanya sebagai rahmat untuk mereka dan kelembutan Allah terhadap mereka. Liyusibahum thawabal jazil. Itu pun bukan untuk kepentingan Allah. Bukan untuk kepentingan Allah. Ketaatan kita tidak membuat Allah semakin mulia, tidak menambah kerajaan Allah, kekuasaan Allah. Kemaksiatan kita juga tidak mengurangi kekuasaan dan kerajaan Allah. Itu semua liyusibahum thawabal jazil. Allah ingin memberikan pahala untuk mereka, pahala yang besar. Innama hiya a'malukum wa fiha iyyakum. Ufikum iyyaha. Jadi Allah ingin itu semua adalah amalan kamu, kata Allah. Itu semua adalah amalan-amalan kamu yang Allah ingin menyempurnakan balasannya untuk kamu. Wa man wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalik fala yaluman illa nafsa. Siapa yang mendapatkan kebaikan, pujilah Allah karena memang Allah memberinya taufik. Kalau tidak, maka jangan salahkan orang lain kecuali dirinya sendiri. Wa li hadza qala wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum. Kalau kamu takwa, beriman dan bertakwa, pasti Allah berikan kamu pahala kamu dan Allah tidak akan minta harta kamu. Aila yazidu ta'ala an yukallifakum ma yashuqu alaikum. Ini Allah tidak menambah. Allah Subhanahu wa taala tidak menambahin beban kepada kamu yang menyusahkan kamu. Wa yu'annitukum min afi amwalikum, menyusahkan, memberatkan kamu dengan apa? Mengambil harta kamu. Wa yubaqaikum bila malin, dan membuat kamu tanpa punya harta. Nah, artinya di ini walaupun Allah menghasut kita untuk artinya zuhud terhadap dunia, bukan berarti Allah ingin meminta harta kita, membuat harta kita habis, hidup tanpa harta. Au yanqusukum naqsan yadurrukum, atau membuat kamu kekurangan dengan kekurangan yang merugikan kamu, membuat kamu mudarat. Nah, artinya betul, artinya seperti dia juga disebutkan di dalam surat Al-Isra itu. Nah, yakni jangan terlalu bakhil, yakni tidak mau berinfak, bersedekah juga dengan terlalu tabsub ilaiha, artinya terlalu royal dalam berinfak membelanjakan harta. Nah, walaupun memang Pak sebagian ulama mengikat menerangkan kalau memang punya keyakinan seperti keyakinan Abu Bakar, falyatafaddal. Ya, punya keyakinan seperti Abu Bakar As-Siddiq, silakan. Nah, ya, Abu Bakar datang kepada Rasulullah membawa semua hartanya, tidak ada lagi yang di rumah. Ditanya oleh Rasulullah, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Allah dan Rasulnya. Kalau bisa punya keyakinan seperti itu, mantap, kokoh. Nah, boleh. Ya, itu tidak salah. Nah, tapi mereka ini ingat juga kadar dirinya. Nah, itu kalau misalnya dia tidak merasa yakin, kemudian apa itu namanya? Baru takalluf. Nah. Wa li hadza qala ayyatul ayyat al-kumuha fa yukhikum tabakhalu wa yukhrij abghanakum. Karena itulah ini supaya kamu tidak artinya mengalami kekurangan yang merugikan kamu. Allah menyatakan, ya kalau kamu Allah meminta kamu harta itu, maka mungkin kamu akan menjadi bakhil dan Allah bisa jadi Allah keluarkan apa-apa yang menjadi tersimpan di dalam hati kamu. Aima fi qulubikum minabghan, yakni kejengkelan, ketidaksenangan di dalam hati kamu. Idza tuliba minkum atau idza talaba minkum matakunu faunan la matakrahuna badlahu, yakni meminta, menuntut dari kamu apa-apa yang kamu tidak suka untuk dikeluarkan. Ya, artinya ya namanya manusia zuina linnasi hubbu syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatir muqantara minadh dhahab wal fiddah, ya begitu sukanya liunam wa innahu li hubbil khairi lasyadid, yang sangat-sangat besar cintanya kepada harta. Nah, diminta habis semua, ditarik, dipaksa nih dengan aturan-aturan zakat yang lebih dari 2.5%. Itu nah itu namanya manusia, fitrah manusia. Nah, bisa jadi ketika dituntut yang demikian, nah, tidak senang, ya. Makanya ketika para sahabat, ya, dan menyenin yang dapat tugas, misalnya seperti para sahabat Muhammad bin Maslamah yang menawarkan diri untuk membunuh Ka'ab al-Ashraf yang selalu menyakiti Allah dan Rasulnya, itu meminta izin kepada Rasulullah untuk bicara yang jelek lah tentang Rasulullah dengan orang-orang Yahudi ini. Datang kepada orang Yahudi ini, Ka'ab al-Ashraf, orang ini menuntut kami, minta kami harta ini. Nah, kami enggak punya. Nah, diizinkan oleh Rasulullah untuk seperti itu. Karena memang, nah, orang ini, kita semua manusia memang untuk urusan harta ini, nah, luar biasa. Ya, nah, ini adalah fitrah. Tapi, subhanallah, untuk mencapai tingkatan yang seperti inilah Allah mengingatkan kita. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan kamu dapatkan saat mencapai kedudukan albir, yakni takwa. Takwa yang seperti disebutkan oleh beliau di sini juga. Sampai kamu membelanjakan, menafkahkan apa yang kamu sukai. Apa yang kamu sukai. Dari harta, bahkan jiwa sekalipun. Nah, bukan cuma harta. Walaupun memang harta itu memang yang paling dicintai oleh manusia. Bahkan kadang-kadang mereka korbankan jiwanya untuk mendapatkan harta itu. Dia gak peduli sakit, ya, tidak peduli payah, yang penting dia dapat. Nah, ini diingatkan oleh Allah. Kamu tidak akan dapatkan kedudukan takwa sampai kamu belanjakan apa yang kamu cinta. Kamu keluarkan apa yang kamu cintai. Qala wad dalil ala anna Allah law talaba minkum amwalakum wa ahfakum li su'aliha. Nah, dan dalil bahwa kalau Allah meminta dari kamu harta kamu dan menuntut kamu, mendesak kamu dalam memintanya, minta harta tersebut, annakum tamtani'una minha, kamu akan menolak, ya, annakum bahwa kamu akan, yakni bahwa kamu itu tud'auna litunfiqu fi sabilillah, dihimbau, diserukan, diajak untuk berinfak di jalan Allah, ya, dan semua kebaikan-kebaikan yang di situ, kemaslahatan baik untuk kaum muslimin, fuqara wal masakin di kalangan kaum muslimin, amil zakat, kemudian yakni membebaskan budak, ya, tawanan. Nah, itu termasuk jalan Allah, apalagi jalan-jalan kebaikan yang lain, nah, untuk yakni pendidikan anak-anak kaum muslimin, bahkan masjid, ya, masjid bahkan dihasung, dijanjikan oleh Allah melalui lisan Rasulnya, mereka yang membangun masjid karena Allah, maka akan Allah bangun untuknya rumah di jannah. Nah, ini banyak hal, ya, bukan hanya membangun ketika belum ada, tapi juga perawatannya setelah ada, menjaga kebersihannya, yang melengkapi barangkali mungkin hal-hal yang belum terlengkapi dalam artian penting, ya, seperti mungkin kita di sini sekarang ini tempat yang itu rentan dengan hujan, panas, juga kondisi yang kadang-kadang masjid kita dipakai, sering dipakai untuk anak-anak untuk belajar, ini memerlukan perhatian kita semua. Maka nah di sini juga fastabiqul khairat, ya, fastabiqul khairat, berlomba untuk yakni kita mendermakan, berinfak yang kemudian yang sudah dibicarakan oleh para ikhwah masulin jazakumullah khairan, itu paling tidak untuk bisa membuat nyaman juga kita belajar, kita yang taklim, kemudian juga anak-anak kita juga tidak rentan terserang panas dingin yang kadang-kadang membawa penyakit, maka mereka mengharapkan kita ta'awun semuanya untuk melengkapi, ya, membuat lengkapnya ini masjid Allah ini juga supaya juga semakin bagus. Nah, dalam artian ini bukan bagusnya itu terlalu berhias memang, tapi ini wajarlah. Maka di sini kita upayakan untuk menyisihkan sebagian harta kita untuk segera menyelesaikannya. Dan kata mereka sekitar 40 juta, ya. Nah, itu juga nanti cukup untuk supaya menghalangi hujan, juga nanti untuk tutup supaya tidak terlalu rentan angin, juga untuk meneduhi kendaraan. Qala rahimahullah. Nah, itu singgungan aja bagi kita semua untuk mengingatkan. Ya, semuanya sudah dibahas oleh para ikhwah. Qala rahimallah, tud'auna annakum tud'auna litunfiqu fi sabilillah ala hadzal wajh alladhi fihi maslahatukum ad-diniyah wad-dunyawiyah. Yani dengan cara ini, dalam bentuk ini, artinya dihimbau kita untuk berinfak di jalan Allah, yang di situ di dalamnya pasti ada kemaslahatan kita untuk dunia dan akhirat kita. Faminkum man yabkhal, ternyata di antara kita ada yang bakhil. Fa kaifa law sa'alakum, bagaimana kalau misalnya Allah betul-betul minta kepada kita, wa talaba minkum, dan Allah minta dan tuntut dari kita amwalana, ini amwal kita, harta-harta, harta kita, fi ghairi amrin, yakni dalam perkara-perkara yang amrin tarawnahu maslahatan, yang tidak ada di situ maslahat. Kita lihat azilah, yang segera maslahatan yang segeranya tidak ada, artinya manfaat yang kekinian yang langsung kita rasakan itu tidak ada. Padahal kalau misalnya di jalan Allah, ya, berinfak di jalan Allah dalam hal-hal yang diridhai oleh Allah, pasti ada manfaatnya. Nah, pasti ada manfaatnya, azilah dan au azilah, yang segera kita rasakan, bahkan juga yang nanti di akhirat kita merasakannya kalau ikhlas. Alaysa min babi aula wa ahra imtina'ukum min dzalik, bukankah lebih pantas ketika kita tidak merasakan manfaatnya, dan ini artinya dituntut oleh Allah, diminta oleh Allah harta-harta kita dalam urusan-urusan yang enggak ada faedahnya, itu lebih-lebih tentu kita akan lebih-lebih menolaknya. Qala summa qala wa may yabkhal, padahal nah, kalau itu di jalan Allah, maka siapa yang bakhil, fa inna may yabkhal an nafsi, maka dia sesungguhnya bakhil terhadap dirinya. Bakhil dia karena ini untuk mendapatkan kebaikan dari Allah, balasan dari Allah. Li'annahu harrama nafsahu thawaballahi ta'ala, karena dia menghalangi dirinya dari pahala dari Allah. Nah, cuma pahala itu kan memang kadang-kadang enggak terlihat oleh seseorang. Nah, ya, tidak terlihat oleh kita, merasa hartanya berkurang. Wafatahu khairun katsir, dan dia kehilangan kebaikan yang sangat banyak. Walan yadurrallaha yat bi tarkil infaq syai'an, padahal tidak merugikan Allah walaupun kita itu tidak berinfak sama sekali, tidak mau membelanjakan harta itu untuk jalan Allah sama sekali. Fa innallaha huwal ghani, karena Allah itu adalah zat yang maha kaya. Wa antumul fuqara, dan kita yang fakir, kita yang bergantung kepada Allah. Nah, jangan pula seperti orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan Allah miskin, Allah fakir, wa nahnu aghnia. Kenapa? Buktinya Allah minta pinjaman kepada kita. Nah, ini orang-orang Yahudi. Buktinya Allah minta pinjaman kepada kita. Nah, hullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Tangan mereka yang terbelenggu, tangan mereka yang terbelenggu karena fakirnya, karena bakhilnya. Bangsa yang paling bakhil. Ya, bangsa yang paling bakhil dan paling antusias terhadap dunia. Tahtajuna ilaihi, yakni kamulah yang membutuhkan Allah. Fi jami'i awqatikum, dalam setiap waktu. Li jami'i umurikum, dalam setiap urusan kamu. Wa in tatawallau, kalau kamu berpaling, tidak mau menuruti perintah Allah, anil imani billah, ini yang paling utama dari beriman kepada Allah. Ya, kalau dia betul-betul beriman kepada Allah, semua konsekuensi keimanan itu akan dia jalankan. Wa imtithali ma ya'murukum bihi, menjalankan perintah-perintah Allah, ini konsekuensi dan tuntutan keimanan. Ya. Nah, qala yastabdil qauman ghairakum, pasti Allah menukar kamu, pasti Allah menggantikan kamu dengan kaum yang lain yang bukan kamu. Nah, tsumma la yakunu amsalakum, dan mereka tidak akan seperti kamu. Na'udzubillah. Allah gantikan, Allah lenyapkan kita. Allah lenyapkan kita. Itu seperti diisyaratkan juga oleh Allah. Ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah, wallahu wal ghaniyyul hamid. In yasha' yudhibkum wa ya'ti bi khair bi khalqin jadid. Wa ma dzalika bi 'indillah bi 'aziz. Ya, wahai manusia, kamu itu fakir kepada Allah. Allah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Kalau Allah mau, Allah lenyapkan kamu dan Allah datangkan generasi yang lain, kaum yang lain yang tidak seperti kita, bahkan mungkin lebih baik. Dan itu tidak sulit bagi Allah. Yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum fit tawalli. Tidak seperti kamu dalam sikap apa? Berpaling, malas, enggan, menolak. Bal yuti'un Allah wa rasulah, bahkan mereka akan adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Wa yuhibbun Allah wa rasulah, dan mereka lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Sama seperti firman Allah dalam ayat yang lain. Nah, ya, Kulingkana abaukum wa auladukum wa asyiratukum wa amwalin dan surin surat at-taubah itu. Kalau harta-harta kamu, anak-anak kamu, keluarga-keluarga kamu, istri-istri kamu, kerabat kamu, rumah-rumah yang kamu apa, yang kamu bangun, kemudian harta yang kamu upayakan, keuntungan yang dapat memperolehnya ini kamu perniagakan, itu lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya daripada jihad, termasuk upaya jihad kan, nah untuk memperbaiki diri. Nah, fasawfa yatillah biqaumin